Jam berapakah yang dimaksud dengan tidurnya Nabi Daud? Tidur pertengahan, sepertiganya untuk sholat, dan seperenamnya untuk tidur lagi. Kalau jamnya, Allahu'alam ya, tepatnya ya. Tapi sebagian ulama merincikan Nabi Daud alaihissalam tradisi beliau itu beliau tidur dulu habis isya, kemudian tidak disebutkan beberapa saat sebenarnya, tapi dibagi ya. Kalau kita bagi malam itu menjadi seperenam, jadi enam waktu antara isya sampai subuh, nah itu berarti dibagi enam saja, kira-kira berapa jam tuh. Mulai isya misalnya kayak kita sekarang anggap jam 8, 8, 9, ya, 9, 10, 11, 12, kemudian tambah 4 jam setelahnya gitu kan. Berarti 8 jam kurang lebih, ya 8 jam. Maka ini yang dimaksud dengan seperenam dibagi 6 waktu itu, 8 jam dibagi 6. Ya itu baru dihitung seperenamnya. Beliau tidur di awal ya di seperenamnya itu, kemudian beliau bangun setelahnya di waktu seperenam ya. Misalnya kalau 8 jam dibagi 6 itu mungkin 1 jam sekian ya. Dianggap 1 jam sekian ya, 1 jam mungkin 10 menit atau 15 menit. Berarti seperti itulah beliau tidur, lalu beliau bangun, kemudian beliau sholat, habis itu beliau tidur lagi. Ya, jadi beliau itu dalam semalam bisa 3 kali tidur dan 3 kali sholat. Allahu a'lam, itu yang dimaksud.